إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على نبينا وسيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وقال سبحانه وتعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد وقال المؤلف رحمه الله تعالى قال سائل ما هذا الظن فيهم أحسن الله إليكم فعجب ما فيه شك الظن فيهم هذا لكن الحكم بغير ظن نعم الظن فيهم الشر والكفر لكن يتورع الإنسان عن قوله كافر إلا إذا عرف أنه استحله نسأل الله العافية. Ini ya, sedikit kembali ke belakang atau pembahasan sebelumnya mengenai nasihat Syekh bin Baz, apa sikap kita terkait para pemimpin yang lebih memilih undang-undang tagut, undang-undang setan dari Belanda, dari Inggris, dari Amerika, dan undang-undang setan buatan manusia yang lainnya. Apa sikap kita? Sikap kata Syekh bin Baz, kita mesti ya berburuk sangka kepada mereka. Namun untuk menyatakan mereka kafir mesti yatawarra al-insan. Seorang mesti berhati-hati kecuali jika nampak mereka menghalalkan undang-undang setan tersebut. Mereka menghalalkan undang-undang Belanda, undang-undang Perancis, ya, dan undang-undang setan yang lainnya yang merupakan tandingan dari hukum Allah. Jadi enggak boleh ada yang namanya kalau ada para tagut yang berhukum dengan selain hukum Allah, enggak boleh kita berprasangka baik. Ini nasihat Syekh bin Baz. Ya, kata Syekh, "Adh-dhannu fihim asy-syarru wal kufru." Justru dugaan kita ke mereka, para tagut-tagut tersebut yang berhukum dengan selain hukum Allah. Ingat ya, semua yang berhukum dengan selain hukum Allah namanya tagut. Kalau dia murtad, tagut akbar. Kalau enggak sampai murtad, tagut asghar, tapi namanya tagut. Ya, sebagian orang alergi terhadap kalimat tagut. Kalau ada yang nyebut tagut, pasti terindikasikan kata dia terpapar virus Khawarij. Loh, ini yang bicara Syekh bin Baz, ya. Syekh bin Baz Khawarij kalau begitu. Tidak berani ya. Tapi barakallahu fik. Nah, ini Syekh bin Baz menyatakan setiap yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dia tagut. Nah, kalau dia tagut, murtad, menghalalkan hukum ya undang-undang Belanda, Perancis, maka dia tagut akbar. Nah, sikap kita gimana? Kata Syekh bin Baz, "Adh-dhannu fihim asy-syarr wal kufr." Enggak boleh sangka baik. Kita mesti menduga mereka itu adalah dengan dugaan keburukan, dengan dugaan kekufuran. Gak boleh sangka baik, apalagi memuji-muji mereka. Mereka para tagut minatawagit, gak boleh dipuji-puji. Dibilang wajahnya bercahaya, Amirul Mukminin. Kayak gimana? Syekh bin Baz sudah menyatakan Amirul Mukminin yang hanya berhukum dengan hukum Allah. Ini para murjiah ini memang penjilat. Ya, Allah musta'an. Penjilat mereka ini di depan pemimpin mereka puji-puji pemimpin, subhanallah. Ya, di belakang pemimpin mereka puji-puji pemimpin, depan belakang mereka puji pemimpin. Pemimpin sudah berhukum dengan hukum setan berupa undang-undang Belanda, undang-undang Perancis, itu harusnya dinasihati, dikabarkan kepada mereka. Mereka ini minimal aja kufur asghar, nggak ada lebih dari, nggak ada yang kurang dari itu. Bukannya bid'ah, kufur asghar kalau mereka meyakini hukum Allah yang terbaik, undang-undang Belanda, undang-undang Perancis, undang-undang Amerika yang mereka gunakan itu batil. itu kita sampaikan kalau dekat dengan mereka. Nah, kalau mereka menyatakan undang-undang Amerika yang saya gunakan sama baiknya, murtad ijma ulama, atau apalagi tambah parah lagi, ini lebih baik daripada undang-undang Allah, kufur ijma, atau menyatakan undang-undang Allah memang yang terbaik tapi boleh-boleh saja, kufur juga dengan ijma, karena dia menyatakan halalnya berhukum dengan selain hukum Allah. Jadi dugaan mereka-mereka itu mesti dugaan buruk. Ini yang bicara Syekh bin Baz, pembimbing umat, bukan malah menyatakan pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah wajahnya bercahaya, amirul mu'minin, la ilaha illallah. Ini akibat apa ini? Akibat mendudukkan pemimpin yang berhukum dengan hukum Allah dianggap, didudukkan seperti pemimpin para salaf dulu yang berhukum dengan hukum Allah, yang punya hak sebagai amirul mu'minin, yuta' yusma' kalamuhu, yuta' amruhu, didengar ucapannya, ditaati perintahnya. Seperti itu. Jadi kalau mau kias, ini kias mahal farik. Baik, kita bacakan lagi penjelasan dari Syekh bin Baz di sini. Ini penting ini ya. Baik, barakallahu fikum. Ya, harga, baca harga. Nah, kata Syekh bin Baz, pembahasan mengenai hal ini la yam ma yabna'u bahsal akhar, tidaklah mencegah pembahasan yang lain. Aqul, saya katakan, kata Syekh bin Baz, al-bahsu hada, pembahasan hal ini, kullu wahidin, setiap orang, masing-masing orang, yajtahidu, dia mesti sungguh-sungguh fil bahsi, dalam membahas ini. Qad yajidu ma yatma'innu qalbuhu lah, terkadang dia mendapatkan hal-hal yang membuat hati dia tentram. Di annaha masailu khatiratun, karena permasalahan ini permasalahan yang sangat berbahaya. Hadhihi mahiyas bisahlatin, permasalahan ini berhukum dengan selain hukum Allah ini bukan perkara mudah. Masailu muhimmatun, permasalahan yang sangat penting, urgen. Lanjut harga. Illam yuqatil, wa illam yuqatil lam yakfur, yakfuru hukmuhu hukm al-sawti. Qala sa'il, man alladhi yuqatiluhu? Fa ajaba, ad-dawlatul muslimatu. Qala sa'il, wa idha ma hiya qadiratun ya shaykh? Fa ajaba, yabqa ala halihi bainahu wa bainallahi. Allahul musta'an, Allahul musta'an. Naam. Kemudian Syekh bin Baz ditanya, qala sa'il man tuliba fil hukmi bi syar'illah fa aba. Syekh bin Baz ditanya, ini pemimpin togut-togut yang berhukum dengan selain hukum Allah, entah togut asghar atau togut akbar. Kalau togut akbar jelas ya, murtad mereka. Togut asghar yang berhukum dengan selain hukum Allah ini, ya, man tuliba, siapa yang diminta fil hukmi bi syar'illah, untuk berhukum dengan selain hukum Allah, fa aba, tapi dia malah menolak dengan mengatakan, siapa yang mau ganti undang-undang Belanda saya, undang-undang Amerika saya gebuk, saya lawan. Ini udah harga final, harga mati. Maka kata Syekh, yuqatalu, maka dia diperangi. Faqala sa'ilu, bertanya lagi penanya tadi, naam. Yuqatalu, kata penanya, dia diperangi Syekh. Dia diminta untuk berhukum dengan hukum Allah, tapi dia enggak mau, dia diperangi. Kata Syekh bin Baz, na'am, iya. Fa in qatala kafara. Ya, jika dia memerangi, artinya dia ngelawan, kalau diminta untuk berhukum dengan hukum Allah, meninggalkan hukum togutnya, kalau dia melawan, artinya dia memerangi, membela diri, tidak mau menerima nasihat untuk berhukum dengan hukum Allah, kata Syekh bin Baz, kafara, maka dia kafir. Wa illam yuqatil, namun kalau dia enggak memerangi, ya, karena dia enggak ngelawan, dikasih nasihat, wahai Perdana Menteri, tinggalkan undang-undang setan kamu itu, undang-undang Belanda kamu, undang-undang Amerika kamu, kamu ini sekarang Tawud Asgor. Kalau kamu meyakini hukum Allah yang terbaik, hukum ya, togutmu itu jelek, walaupun kamu karena faktor politik suap dan yang lainnya, kamu tetap togut asgor, kufrun duna kufrin. Tapi kalau kamu menghalalkan, togut akbar. Apalagi kalau kamu menganggap boleh, togut akbar. Kamu menyamakan sama baiknya dengan hukum Allah, togut akbar. Sekarang kamu togut asgor, tinggalkan. Wah, saya gebuk kamu, kata dia. Misalkan kalau ada yang kayak begitu, ya, kufur dia. Nah, kalau dia nggak ngelawan, oh gitu ya. Oh iya, tapi saya belum bisa, ini rival-rival saya nanti jatuhin saya. Ya, kata Syekh bin Baz, lam yakfur, dia tidak murtad, ya, tidak kafir. Yakun hukmuhu hukmal usati, maka hukumnya adalah hukum para pelaku maksiat. Jadi dia tidak murtad. Ya, hanya togut asgor. Ya, togut asgor. Kemudian penanya tadi berkata lagi, bertanya lagi, manil ladzi yuqatiluh? Kalau begitu siapa sih yang memerangi dia? Ya. Kata Syekh, fa ajaba ad-daulatu al-muslimatu, negeri muslim. Ya, negeri muslim. Nah, terus kalau individu yang ada di negara tersebut enggak boleh, kata Syekh Shalih Al-Syekh. Ya, enggak boleh. Tidak bolehnya kenapa? Apakah jadi bukot, jadi khawarij? Tidak, kata Syekh Shalih Al-Syekh, karena itu hanya akan memberikan mudorot yang lebih besar. Ini ada ceramah beliau di YouTube, ya, ini hanya menimbulkan mudorot yang lebih besar. Namun melawan para togut asgor yang berhukum dengan hukum selain hukum Allah, apalagi togut akbar, itu tidak bisa dikatakan sebagai khawarij. Ya, karena ingin merubah, namun hanya sebagai pelaku maksiat yang membuat kerusakan. Dilihat timbangan maslahat mudarat yang enggak boleh ngelawan pemimpin, ya, baik pemimpin yang togut sekalipun, kecuali kalau punya kekuatan yang mampu mengalahkan mereka. Yang kedua syaratnya, kalau mudarat yang ditimbulkan akibat melawan itu mesti lebih ringan dibandingkan dengan mudarat tetap bertahan di bawah kepemimpinan togut dia. Yang ketiga, mesti ada pemimpin yang berhak, yang nanti menggantikan posisi dia. Ya, ini syarat-syarat yang diberlakukan oleh para fuqaha, oleh para ulama ahli fikih, ya, dalam bab fikih kudeta, ya, fikih kudeta. Kalau enggak boleh. Maka keliru itu orang-orang yang ngebom sana sini. Ngapain dia? Apa? Gimana pemerintah jatuh emangnya kayak begitu langsung? Mengapain? Emang mau ngapain dia, apa dampaknya? Tidak ada, mudarat tambah banyak. Dakwah dipersulit, jadi senjata orang barat untuk tuh lihat, nah, semakin kampanye Islamophobia dan seterusnya, dari segala macam kemudaratan yang hadir akibat tindakan tersebut. Jadi yang memeranginya adalah daulatul muslimah, negeri muslim, negeri Islam. Ya. Wa idza ma hiya qadiratun ya syekh. Nah, sekarang jika negeri Islam tersebut enggak sanggup, ya, enggak mampu, hai syekh, gimana? Fa ajaba, maka kata Syekh bin Baz, yabqa ala halihi bainahu wa bainallah. Ya, yabqa ala halihi, dia dibiarkan aja, ya udah. Ya, dengan keadaan dia tadi yang berhukum dengan selain hukum Allah, udah dibiarkan. Nanti urusannya antara dia dengan Allah. Allahu musta'an, Allahu musta'an, kata syekh. Ya, Syekh kemudian berdoa, Allah musta'an, Allah lah tempat meminta pertolongan, Allah tempat meminta pertolongan. Nah, baca lagi berikutnya sini. Siapa? Si Jaki, Jaki. An-Nadwal. Tahkumu. Tahkumu bi qanuni daulul kufri dualun. Dual itu jamak dari daulah. Dari tadi bingung bacanya. Dual jamak dari daulah. Ya. Ulang. Terus lanjut. Bal yara zahirahum al-kufra. Naam. Bil qawanini. Itu bukan jamak mudzakkar salim. Qawanin, mafa'il, sigho muntahal jumu'. Terus, emangnya kalau qawanin jamak mudzakkar salim terpenuhi syarat jamak mudzakkar salim? Hah? Dia isim alam. Dia isim apa? Isim sifat. Bukan. Terus dalla. Terus lanjut dikit lagi. Mayakfi hatta. Hakama. Kemudian dari mana tadi Zaki mulai bacanya? Halaman 123 ya? Hah? 125 yang mana? Oh, penanya ya sekarang. Qala Sa'il, penanya berkata kepada Syekh bin Baz. Samahatu Syekh. Ya. Samahata Syekh. Syekh samahata munada min harfin nida mahdhuf. Samahata Syekh. Asy-Syaikh Muhammad ibn Ibrahim rahimahullah fi risalatihi wa Syekh bin Baz. Syekh Muhammad bin Ibrahim, jadi ini penanya menyebutkan tentang kalam Syekh Muhammad bin Ibrahim. Beliau adalah mufti ya Mamlakatil Arabiyah Saudiyah, mufti kerajaan Saudi Arabia sebelum Syekh bin Baz, dan beliau adalah guru dari Syekh bin Baz. Beliau sama-sama Allah cabut penglihatannya dengan Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ya, alu Syekh. Ya, Syekh Muhammad bin Ibrahim di antara keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab. Sama seperti mufti Saudi sekarang, Syekh Abdul Aziz alu Syekh. Ya, jadi yang bukan keturunan Syekh Muhammad bin Abdul Wahab adalah Syekh bin Baz orang. Ya, namun ketiganya sama, Allah takdirkan Allah cabut matanya dari muda semua. Allah cabut penglihatannya. Semua mufti Saudi itu buta semua. Ya. Nah, wahai Syekh, nah, Syekh bin Baz ditanya. Syekh Muhammad bin Ibrahim rahimahullah, di risalah beliau, di buku beliau, ya, Tahkimul Qawanin, itu buku kecil bermanfaat sekali. Udah jarang yang jual buku itu. Ya, kalau ada dulu covernya warna kuning, tipis. Tapi ajib itu. Ah. Dan saya enggak tahu ada ustaz salafi yang berani membacakan buku itu. Itu ajib itu bukunya itu. Nanti mungkin ada penggalan-penggalannya aja, ya. Tahkimul Qawanin Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ya, mufti Saudi guru Syekh bin Baz rahimahullah taala. Ini penanya menyebutkan kepada Syekh bin Baz, "Wahai Syekh, Syekh Muhammad bin Ibrahim gurunya Syekh bin Baz." Beliau menyebutkan di risalah beliau dzakara anna duwala, bahwasanya beliau menyebutkan Syekh Muhammad bin Ibrahim bahwa negeri-negeri allati tahkumu bil qanuni, ya, negeri-negeri atau negara-negara yang berhukum dengan konun undang-undang buatan manusia, undang-undang positif, Dualun kufriyatun. Itu adalah negara-negara yang kafir. Ini siapa yang ngomong ini? Hah? Syekh Muhammad bin Ibrahim. Yajibu al-hijratu minha, wajib hijrah dari negeri-negeri kafir tersebut. Siapa ini negeri kafir kata Syekh Muhammad bin Ibrahim? Hah? Yang berhukum dengan konun. Allah musta'an. Hijrah Fahedi ini ke Brebes. Sama aja dong. Tapi ini semua ya sesuai dengan kadar kemampuan. Itu beliau menyatakan demikian juga. Antum mau hijrah kemana? Ke Saudi ya. Bayar iqomah setiap tahun 200 juta. 200 juta bayar iqomah setiap tahun 200 juta rupiah kalau dirupiahkan. Kalau real naik ya nambah lagi. Nah, begitu. Ini tentunya fatwa beliau. Beliau pun menerangkan sesuai dengan kemampuan. Ini tapi fatwa beliau yang diajukan ke murid beliau Syekh bin Baz. Ya. Fatwa guru dari Syekh bin Baz, Syekh Muhammad bin Ibrahim. Bahwa negara-negara yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah negeri kafir. Syekh bin Baz yang kita ketahui berbeda sedikit dalam hal ini. Ya. Syekh bin Baz menyatakan tidak mesti kafir kecuali kalau negeri pemimpin negeri tersebut menghalalkan undang-undang togut yang mereka gunakan atau menyatakan sama baiknya dengan undang-undang Allah atau hukum Allah, atau mereka membolehkan walaupun mereka menyatakan undang-undang togut yang mereka gunakan jelek, hukum Allah yang terbaik, namun mereka menyatakan boleh-boleh saja, baru ini ya murtad. Nah, saya menyatakan yang tidak murtad ialah yang ya berhukum dengan selain hukum Allah tadi, menyatakan hukum Allah yang terbaik, hukum dia jelek dan tidak halal berhukum dengan selain hukum Allah. Kalau Syekh Muhammad bin Ibrahim enggak, kufur. Ya, kufur. Ini kata Syekh Muhammad bin Ibrahim sama aja dengan orang yang menyembah patung, dia meyakini, ya, saya anggap menyembah patung ini enggak boleh. Ya, yang terbaik adalah menyembah Allah. Yang ini enggak boleh. Ya, apa hukumnya? Apa hukumnya? Kufur juga. Nah, ini kata Syekh Muhammad bin Ibrahim. Perhatikan ya. Syekh Muhammad bin Ibrahim, ya guru dari Syekh bin Baz, mufti Saudi. Taibarakallahu fikum. Kalau Syekh bin Baz yang tadi berhukum dengan selain hukum Allah, ya, para togut-togut ini ya bisa jadi togut asgor, enggak kafir kalau dia menyatakan hukum Allah yang terbaik. Hukum Allah yang terbaik, hukum togut yang dia gunakan jelek dan dia berkeyakinan perbuatan dia haram. Ya. Taib. Dalam ta'liq syarah al-aqidah wasitiyah oleh Ibn Abil Is al-Hanabi, Syekh bin Baz punya ta'liq dua jilid. Ya. Nah, Syekh bin Baz menerangkan juga salah satu udurnya lagi. Kalau dia jahil. Jahilnya itu gimana? Jahilnya itu, kata Syekh bin Baz, kalau dia berupaya mencari hukum Allah atas suatu kasus. Ya, dia mencari dari Quran Sunnah atau dia bertanya namun gak nemu. Akhirnya dia beristihad. Hukumnya seperti ini. Ternyata itu bukan hukum Allah, berarti dia jahil, dia diudur sini. Ya, bukan jahil dalam artian pelongo-pelongo nggak mau tahu gitu, nggak mau tahu hukum Allah yang mana sih, nggak peduli. Ya. Bukan dalam artian jahil seperti itu kata Syekh bin Baz. Ya, nggak mau tahu, pokoknya udahlah. Yang penting hukum ini yang terbaik sesuai dengan masa zaman sekarang misalkan. Nggak mau tahu, bukan yang seperti itu. Ya, itu ditaklid. Ya, ta'liqat baziyah ala asy-syarhi al-aqidah al-thahawiyah ya. Taibar kalau fikum. Saya punya bukunya di rumah. Kalau enggak percaya ya, kan besok kita bawa. Enggak perlu bukan besok. Ntar malam saya fotoin di grup. Nah, di grup WA ya, fotonya itu ya. Kalau enggak percaya. Ya. Hah? Iya, ini kita ilmiah kan? Apa yang kita ucapin enggak boleh dari kantong sendiri. Emang kita siapa? Gak boleh, ini permasalahan yang berbahaya kan kata Syekh bin Baz. Mesti dari para ulama, mufti. Gak boleh. Ustadz-ustadz pun juga tahu diri harusnya ketika berbicara harus ini hal ini. Mesti nakil mengutip dari ulama. Gak boleh dari kantong dia sendiri. Gak boleh. Ini permasalahan berbahaya ini. Ya, barakallahu fikum. Gak boleh dari kantong dia, dari nalar dia. Mesti dari ulama. Ya, mesti dari ulama. Nah, kemudian kata Syekh bin Baz, fa'ajaba, iya, Syekh bin Baz membenarkan, iya benar, Syekh Muhammad bin Ibrahim berfatwa demikian, Kenapa? Lidhuhuri syarri wa lidhuhuri al-kufri wal ma'asi. Karena ya, nampaknya keburukan, kekafiran dan kemaksiatan di negeri-negeri yang berhukum dengan selain hukum Allah. Kan begitu? Pasti nampak, ya kan? Nampak pasti keburukan, kekufuran, kemaksiatan pasti nampak di negeri yang berhukum dengan selain hukum Allah. Itu otomatis. Perdukunan itu diiklankan. Majalah-majalah ABG itu udah ramalan zodiak. Ya. Bahkan peramal-peramal itu masuk TV semua, menerawang-nerawang. Siapa itu yang mukanya kayak togut itu? Ya, kufur itu siapa? Roy Kiyoshi apalah itu. Hah? Ya, udah memang aslinya kafir asli, dukun pula lagi, meramal lagi. Di TV lagi. Di TV lagi. Ternyata dia ketangkap polisi. Dia gak bisa ngeramal diri dia, dia bakal ditangkap. Semalam kita ada kajian sama teman-teman, bukan anak-anak pengajian, bukan kayak antum apalagi santri, bukan. Sama teman-teman yang jauh dari agama lah. Iya, semalam ada teman saya cerita, dia itu tukang menulis zodiak. Ketika saya terangkan haram, terperanjat. Waduh, kafir dong gue, katanya. Loh, kenapa mang? Kalau percaya ini kufur, karena man atakahina na'arafan fasaddaqahu bima yaqul faqad kafara bima unzila ala Muhammad. Siapa yang datang ke dukun peramal datang, maka dia telah kufur kepada Al-Quran yang turun pada Muhammad. Kafir dong gue, katanya. Kenapa emang ya? Percaya? Bukan, gue yang bikin, katanya. Ini Allah ini ya. Semalam baru, saya gak ada ngarang-ngarang di sini. Lagi majelis ilmu kok bohong. Ini real ya. Kafir dong gue. Kenapa? Emang percaya? Gue yang bikin, katanya. Allah mustahil. Nah, taib dia bikin itu asal-asalan kan dia, cancer ya, apa kayak prediksi-prediksi dia aja asal-asalan aja, ketawa-tawa aja dia dulu. Nah, nulis itu ketawa-tawa kan dia. Allah mustahil ya, ini bahaya ini. Nah, ini di setiap negeri yang nggak berhukum dengan hukum Allah pasti negeri mana coba? Nah, negeri mana? Pasti nampak keburukan, kekufuran, kemaksiatan, kata si. Ya. Diskotik merajalela. Ya. Diskotik mahal kayak Alexis sampai diskotik remang-remang di Pantura. Yang pelanggannya sopir truk. Itu merajalela itu. Ya. Di Cibitung baru keluar MM 2100, ya Pak Eko, jangan pura-pura nggak tahu Pak Eko. Nah, baru keluar di MM, baru keluar maghrib, ini maghrib, di sebelah situnya banyak polisi Pak Eko ya. Nah, tuh saksinya Pak Eko. Siapa lagi yang di sini kerja di MM 2100? Ayo ngaku, saya Pak Eko. Ya, oh ini juga nih, wah, Mas Syahrul. Ini ya, tapi baru keluar dari situ, ada penampakan apa itu? Hah? Remang-remang, remang-remangnya bukan di dalam, di luar. Allah mustahil. Siapa itu? Pelacur, pelacur ya. Iya dan bila, ya ngaku Pak Eko. Saya cuma minta pengakuan antum lihat, bukan pengakuan pernah masuk. Ya, Pak Eko ya. Sahih, antum benar gak? Sahih. Tuh iya, saya nggak bohong kok. Lagi majelis ilmu kok bohong? Di luar majelis ilmu aja dosa besar. Apalagi lagi ngaji gini kok ngarang-ngarang, gak bisa lah. Ya. Tapi barakallahu fikum. Nah ini kata Syekh bin Baz, apa yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Ibrahim tersebut, bahwa dual yang berhukum dengan konun, dualun kufriyatun, kata Syekh bin Baz, liduhuri al-kufri wal-ma'asi wasyarri. Nah. Ya, kemudian kata Syekh bin Baz, qala sa'il, ya, kata penanya tadi, alladzina yahkumuna bil-konun, Kemudian para hakim, para pemimpin-pemimpin tersebut yang berhukum dengan undang-undang tersebut, gimana sih? Ya, kufur mereka? Ya, naam, kata Syekh, naam. Ra'aitu risalatah, kata Syekh bin Bas, saya pernah melihat risalah beliau. Ini maksudnya pernah mengkaji, pernah mendengar, karena Syekh bin Bas buta. Ya, karena Syekh bin Bas buta. Ya, saya pernah membaca risalah beliau, risalah Syekh Muhammad bin Ibrahim, apa namanya? Ya, apa nama judulnya kitabnya? Tahkimul Qawani. Cari itu bukunya. Ya, kalau ada kita bacain. Insyaallah. Kenapa takut antum? Aduh. Kan Syekh Muhammad bin Ibrahim apa? Ulama, guru Syekh bin Bas. Kenapa? Memangnya beliau orang Mu'tazilah apa? Ya. Ya, bukunya ada, wah, tipis, warna kuning. Bacain aja enggak apa-apa biar nambah wawasan. Ya. Biar tahu, jangan dibodoh-bodohin kali lah kita ini. Hah? Selama ini aja nih pernyataan Syekh bin Bas yang menyatakan Amirul Mukminin hanyalah yang berhukum dengan hukum Allah, yang mengilzam rakyatnya dan menghukum siapa saja yang menyelisih hukum Allah. Kapan antum baru dengar? Baru pas kajian kita di sini kan? Ya. Sama. Saya juga pas baca Subuhul Salam ini. Artinya selama ini kita ini dininabobokkan, ya, dipalingkan, tidak objektif kalau perdebatan ilmiah, tidak objektif. Ya. Taunya, itu mau menghalalkan hukum tagut kayak Amirul Mukminin, khilafah, mukanya bercahaya. Kalamuhu yusma, amruhu yuta. Amirul Mukminin, Amirul Mukminin. Enak aja dia. Khilafah, khalifah, khalifah. Allah musta'an. Ya. Tapi barakallahu fikum. Ini harus jujur ya. Harus jujur. Ini kalam Syekh bin Bas kayak gini, gimana pemahaman Anda? Oh maksudnya begini bukan begitu. Tahu dari mana murid Syekh bin Bas yang menafsirkan kayak gitu. Kalamnya jelas kok, mau ditahrib. Udah kayak Asy'ari, tahrib-tahrib. Maksudnya gini, maksudnya gitu. Udah kayak Asy'ari ya. Kalam udah jelas. Ini kalam ulama kata Syekh Shalih Al-Syekh, ada yang muhkam, ada yang mutasyabihat. Yang jelas itu, yang nampak udah jelas itu yang namanya yang muhkam. Gak butuh lagi perincian. Kalau butuh perincian lagi, lihat ke murid-muridnya yang jadi cerminannya, kan begitu. Kalau antum mau bermadzhab Syafi'i, ya, Imam Syafi'i menyatakan begini, tafsiran ulama Syafi'i ya seperti ini. Ada orang yang mengatakan ini seperti itu. Dia gak bermadzhab Syafi'i, tarjihi lah gitu. Nah, pokoknya dohiri, sebenarnya dohiri. Nah, tarjihi kan indahum menurut mereka. Yang roji menurut mereka. Antum percaya yang mana? Hah? Percaya yang ulama Syafi'i yang menafsirkan kalam Syafi'i atau gimana? Hah? Ya iyalah, masa ya? Ini juga kalam Syekh bin Bas. Tiba-tiba ucuk-ucuk ada orang datang. Hah? Murid Syekh bin Bas bukan. Ini yang ngumpulin buku ini Al-Fihri, murid dari Syekh bin Bas. Ya. Yang bermajelis puluhan tahun dengan Syekh bin Bas. Banyak ulama-ulama yang masih hidup sampai sekarang yang bermajelis dengan Syekh bin Bas. Ya, yang paling sering kita dengar itu, jadi qori'nya bahkan, Syekh Badr al-Utaibi. Hafizahullah ta'ala. Beliau jadi qori' Syekh bin Bas. Kalau saya sering dengar di YouTube, kajian-kajian Syekh bin Bas, qori'nya adalah beliau. Dan madhab beliau dalam hal ini sama dengan Syekh bin Bas. Ini enggak? Masa ada Imam Ahmad, muridnya ngaku-ngaku murid Imam Ahmad, terus madhabnya Ibnu Abi Duat. Bukan madhab Imam Ahmad, tapi madhabnya musuhnya Imam Ahmad. Hah? Percaya tuh? Mana ada? Kalaupun ada khilaf, itu sedikit. Usulnya sama. Paham gak sini? Nah ini kayak Syekh Muhammad bin Ibrahim, muridnya Syekh bin Bas. Ada perbedaan sedikit. Kita bacakan lagi. Allahu yaghfirulah, kata Syekh bin Baz. Semoga Allah mengampuni beliau, mengampuni guru saya, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim, maksudnya begitu. Bal yara zahirahum al-kufr, bahkan beliau berpendapat zahirnya mereka-mereka itu yang berhukum dengan sanad hukum Allah, yang membuat undang-undang tauhid tersebut adalah kekufuran. Ya'ni alladhi yahkumu bil qawanin, yaitu orang yang berhukum dengan undang-undang positif buatan manusia, dalla ala ridan wastihlalin, itu menunjukkan akan keridoannya dan menunjukkan akan sikap penghalalannya terhadap undang-undang tauhid yang dia gunakan. Kata Syekh bin Baz, qara'tu risalatah, saya membaca risalah beliau. Ini mungkin ada kemungkinan Syekh bin Baz membacanya di waktu beliau belum buta. Ya, karena menurut informasi yang pernah kita dapat, beliau buta umur 16 tahun atau 23 tahun, kurang lebih itu, antara itulah. Coba antum cari tahu ntar. Ya, antara 16 atau 23, lupa saya. Pokoknya Syekh bin Baz bukan terlahir sebagai orang yang buta. Ya. Apa? Oh iya. Beda sama Imam Bukhari. Imam Bukhari dari lahir buta. Ibunya bermimpi, berdoa, segala macam. Ibunya bermimpi, anaknya melihat. Umur 10 tahun, bangun-bangun, anaknya bisa melihat. Nah, Imam Bukhari. Ya, Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Al-Mughirah bin Al-Bardisbah Al-Bukhari. Nah, itu kalau lahir buta. Kalau Syekh bin Baz lahir tidak buta. Syekh bin Baz lahir tidak buta, umur 16 atau 23. Coba cari tahu itu. Ya, umur 16 atau 23. Lupa saya. Nah, Syekh bin Baz setelah dewasa baru buta. Ya. Tapi walaupun buta, Syekh bin Baz istrinya 3, Syekh Ainur. Ya, istrinya 3. Apa hubungannya? Enggak ada. Kasih tahu aja. Kalau enggak penting ya udah. Pak Tony seneng banget kayaknya. Nah. Baik. Kenapa Nugraha enggak terima antum? Mana lagi tadi? Ya'ni alladhi yahkumu bil qawanin dalla 'ala ridan wastihlalin. Nah, kata Syekh bin Baz itu Syekh Muhammad bin Ibrahim berpendapat demikian karena orang yang berhukum dengan selain hukum Allah itu menunjukkan akan keridoan dia dan sikap penghalalan dia. Qara'tu risalata, saya pernah membaca risalah beliau, yaitu tahkim qawanin, lakin ana indi, namun saya pribadi, kata Syekh bin Baz, dalam masalah ini, yaitu masalah apa tadi? Setiap negara yang berhukum dengan selain hukum Allah, maka dikafir, negara kafir, enggak ada perincian. Kalau Syekh bin Baz masih ada perinciannya. Tadi apa perinciannya? Kalau dia menyatakan hukum Allah yang terbaik, hukum tauhid itu jelek, dalam tetap keadaan meyakini dia bermaksiat, ya, maka dia tauhid asghar, bukan tauhid akbar. Nah, kalau Syekh bin Baz, beliau lihat tuh adabnya terhadap guru itu, ini tawakuf, ya, masih abstain. Bukannya menyatakan, oh keliru Syekh Muhammad bin Ibrahim, enggak begitu. Tapi tawakuf, tawakuf, abstain. Lianna zahira mayakfi, karena kalau berdasarkan hukumi secara zahir itu ya enggak cukup. Mayakfi, enggak cukup untuk dikatakan semua negara yang berhukum dengan selain hukum Allah itu negara kufur semua. Hatta yu'rafa, hingga diketahui annahu istahallahu, bahwa pemimpin negara tersebut menghalalkannya. Ya, menghalalkan undang-undang selain Allah tadi. Ya. Illa mujarradu annahu hakama bighairi ma anzalallahu wa amara bidzalika ma yaqulu bidzalik. Ya. Namun kalau hanya semata dia berhukum dengan selain hukum Allah, ya, atau memerintahkan kepada hukum selain hukum Allah, ma yaqulu bidzalik. Itu enggak cukup, enggak kafir dengan perbuatan dia, enggak kafir murtad maksudnya. Ya misal ladzi amara bin hukmi, yaitu semisal pemimpin yang memerintahkan berhukum atau menghukumi si fulan, au qatli fulan, atau membunuh untuk memvonis hukuman mati si fulan, mayakfur bidzalik, dia enggak kufur dengan hal tersebut, ya, hatta yastahillahu, hingga dia menghalalkannya. Ini footnote-nya ini 2 lembar kecil-kecil ini. Nah, kayaknya hari ini kita khusus baca footnote ini. Ya. Footnote pertama tuh na'am ra'aitu, maksudnya al fil asli shuftu. Shuftu. Shuftu. Ya, ini aslinya kata Syekh Al-Fihri, Syekh bin Baz enggak ngomong ra'aitu, namun shuftu. Shuftu. Syuftu itu orang Arab sering ngomong gini, ini setahu saya Amiyah ya, kok bisa jadi bersambung dengan domir mutakallim. Seingat saya Amiyah, syuf ya. Mungkin saya kurang ya, nanti dicek. Syuf, orang Arab sering ngomong gini, syuf syuf syuf. Mungkin ini unzur-unzur, ya lihat-lihat. Syuf syuf, lihat-lihat, orang Arab sering begitu. Tapi setahu saya ini Amiyah. Katanya Syekh bin Baz di sini mengucapkannya dengan syuftu. Kalau kata syuftu bersambung dengan domir mutakalim, berarti ini lughah yang fushah, kan begitu. Lughah yang fushah, tapi saya enggak tahu ini wazannya apa ini. Syafa yasyufu. Syafa yasyufu mungkin ya. Syafa yasyufu. Qala yaqulu. Ya. Lihat itu di footnote. Ya. Li'anna dhahirahu ma yakfi, lihat footnote nomor 2 gitu. Ya. Baca sini, repi-repi baca pi. Baik, ya ini ucapan Syekh Al-Allamah Muhammad bin Ibrahim rahimahullah yang diisyatkan oleh Syekh bin Baz dalam risalah beliau ini. Itu risalahnya judulnya namanya Tahkimul Qawanin. Cari nanti di PDF-nya ya. Oh, kalau dijual ulu alamnya enggak ada, saya nanya-nanya enggak ada yang jual. PDF-nya kalau ada ya kita cetak. Ya, siapa tahu kita bacain ya. Kalau punya nyali juga. Kalau punya nyali juga ya. Ya, tapi kalau mikir-mikir kenapa takut ya? Emangnya antum diapain sih sama orang? Dikeroyok, ah? Ya paling diomongin, kok peduli amat gitu ya. Insyaallah lah, suatu saat kita bacain. Ya. Insyaallah. Ya, lanjut. Nah, ya, kata Syekh Al-Fihri ini berarti Syekh Al-Fihri ya. Kalau di footnote semua Syekh Al-Fihri. Ya, ini Subulus Salam seperti majmu' fatwanya Ibnu Taimiyah. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah enggak pernah nulis buku yang namanya Majmu'ul Fatwa, enggak ada. Belum nulis kitab Al-Aqidah Wasitiyah, Al-Fatwa Al-Hamawi Al-Kubra As-Sughra, Risalah Tadmuriyah, ya, kemudian Minhaj Sunnah Rat Ala Minhajil Karamah, kemudian nulis Bayan Tablis ya, Jahmiyah ya, kemudian beliau nulis kitab Risalah apa Rat Ala Mantiqiyin Dar Uta'arud Ala Aql Wa Naql, Risalah At-Ta'iyah Ha'iyah, banyak Syekh Ibnu Taimiyah, namun enggak pernah ada nama kitabnya yang berjudul Majmu' Fatawa. Terus siapa yang ngumpulin? Yang ngumpulin namanya Syekh Ibnu Qasim ya, Ibnu Qasim yang mengumpulkan Majmu' Fatawa Syekh bin Baz, dia yang meneliti. Karena dia mungkin satu-satunya manusia yang bisa baca tulisan Ibnu Taimiyah. Karena Ibnu Taimiyah tulisannya ini kebiasaan para ulama. Bukan kebiasaan ya. Banyak para ulama yang seperti tulisannya jelek. Enggak bagus. Ya, hatta sebagian ulama enggak bisa baca tulisannya sendiri. Ya. Jadi kalau antum tulisannya bagus, terhiburlah dikit dengan ini. Nah, yang bisa baca tulisannya itu adalah Ibnu Qasim. Ditulis ulang sama Ibnu Qasim, sama Syekh Ibnu Qasim. Sama Syekh Ibnu Qasim ditulis ulang. Ditulis ulang jadilah Majmu' Fatawa. Yang ngumpulin semua itu ada Wasitiyah, Tadmuriyah di situ ada. Nah, fikih-fikihnya Syekhul Islam di situ ada. Nah, Syekh Al-Fihri begitu juga. Syekh bin Baz enggak ada beliau nulis kitab, ya beliau buta kan ya. Beliau mensyarah Nauqidul Islam, mensyarah buku kitab ini, kitab itu, kitab ini, ceramah ini, ceramah itu, dikumpulkan oleh Syekh Al-Fihri untuk ini pembatal ini cocok ini. Nah, kumpul. Makanya kalau beliau sering bawakan Syekh bin Baz pasti ada footnote ya dari ceramah beliau. Dari ceramah beliau antara salat Maghrib sampai Isya di masjid ini ya gitu ya. Tahun sekian-sekian, ya enggak? Kayak begitu. Beliau yang mengumpul, karena beliau murid yang senantiasa menyertai Syekh bin Baz. ya, rahimahullah ta'ala. Mana lagi tadi? Nah, di halaman 6 di kitab Tahkimul Qawanin, Tahkimul Qawaninnya Syekh Muhammad bin Ibrahim, qala Syekh Muhammad bin Ibrahim berkata, "Wa ma ja'an Ibnu Abbas fi tafsir hadhihi al-ayah." Ya. Adapun keterangan yang datang dari Ibnu Abbas terkait ayat ini, "Wa man lam yahkum bi ghairi ma anzalallah fa ulaika humul kafirun." Siapa yang berhukum dengan selain hukum Allah maka dia kafir, kata Ibnu Abbas, "Kufrun duna kufrin." Ya. Kufur yang tidak membuat kafir akbar. Nah, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, ini kan riwayat Ibnu Abbas ini min riwayat Tawus, dari riwayat Tawus dan yang lainnya, ya dulu yang menunjukkan ala annal hakima, bahwasanya hakim, ya, sang pembuat undang-undang bi ghairi ma anzalallah, ya, yang berundang-undang dengan selain hukum apa yang Allah turunkan, kafirun, adalah kafir. Imma kufru i'tiqadin, apakah kekafirannya kufur i'tiqad, keyakinan? Kalau seperti ini, nakilun anil millah, maka ini mengeluarkan dia dari agama Islam, murtad. Wa imma kufru amalin, atau kufur amali, ya la yanqulu anil millah, tidak menyebabkan dia keluar dari agama Islam. Lanjut lagi Rabi. Amal awalu wa huwa kufur i'tiqadi fa huwa bid'ah. Nah, yang pertama kufur i'tiqad, kufur keyakinan, ini anwa, ada banyak jenisnya. Lanjut. Al-Khamisu, beliau langsung menyebutkan Al-Khamis, 1, 2, 3, 4-nya mana? Baca sendiri berarti di buku, hah? Tahkimul Qawanin. Iya. Kan langsung nyebutin yang kelima, 1, 2, 3, 4-nya belum ada ini. Ini kelima ini karena cocok dengan pembahasan kita ini. Ya. Cobalah nanti siapa tim download, siapa ini tim download? Pak Edi. Siapa ini? Mustafa, tim download antum ya. Atau Nico nih, ya. Ini kok tim download antum ya, cari itu Tahkim Al-Qawanin. Nah, itu waktu Pak Edi ini ya, ada hacker di sini juga. Eh, lanjut lagi baca. Mu'anadatan. Bil mahakimi. Wa maraji'a. Tin. Taib ini dulu. Ya. Lanjut. Pakama. Marji'uha kulluha ila kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam. Wa li hadhihi al-muhakimi maraji'u hiya al-qulun al-mulaffaqu min syara'i'a. Min syara'i'a syatta. Wa qawanin kathiratun kal-qawlun. Qawanin itu jangan tanwin. Masih qawmun taljumu. Britani. Wa wayha min al-qawanin wa min madahib ba'd bid'ahina al-muntasibina ila syari'ati wa wayha dalika. Masyaallah. Ya. Nah, yang kelima nih, langsung disebutin yang kelima kata Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ya, jenis kekufuran yang beragam ini. Wa huwa 'azamuha wa asmaluha, yang paling dahsyat, yang paling besarnya. Wa asmaluha, yang paling mencakupnya. Wa adharuha, yang paling nampaknya. Paling nampaknya apa? Mu'anadatan, yang paling nampaknya, paling besarnya, ya, penentangannya li syar'i, terhadap syariat. Wa mukabaratan, yang paling sombong li ahkamihi, terhadap hukum-hukum Allah. Wa musyaqatan, dan paling nampak permusuhannya lillahi, kepada Allah wa rasulih, kepada rasulnya. Wa mudahatan, dan yang paling mirip bil mahakimi asy-syar'iyyati, ya, dengan hukum-hukum syar'i. Dari sisi apa paling miripnya? i'dadan dari sisi persiapannya, oh, dibuat timnya. Wa imdadan dari sisi persiapan dan juga sumber-sumbernya, dia siapin sumber-sumbernya. Wa irsadan dari sisi penelitiannya, diteliti, ya kan? Diteliti dulu. Wa taksilan dalam sisi apa? Seolah-olah mirip dengan sisi syariat pelandasannya. Wa tafri'an pencabangannya. Wa tashkilan pembentukannya. Wa tanwi'an ragam-ragamnya. Hukman wa ilzaman, ini juga ya apa yang paling nampak, ini jadi dijadikan sebagai hukum dan ilzaman yang mewajibkan masyarakat, ya. Wa maraji'a, dan ada sederet referensi-referensinya. Wa mustanadatin, dan juga sandaran-sandarannya. Fakama anna lil mahakimi asy-syar'iyyati maraji'a, nah sebagaimana hukum-hukum syar'i dia memiliki referensi-referensi. Wa mustanadatin, dan sandaran-sandaran. Marji'uha kulluha ila kitabillah wa sunnati rasulih, yang referensinya itu semuanya adalah Al-Quran dan sunnah rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fahadihi li falihadihil mahakimi maraji'u, ternyata mahkamah-mahkamah ini, ya, mahakim mahkamah-mahkamah ini, itu mahkamah-mahkamah selain hukum Allah ini, ternyata juga punya maraji', punya referensi-referensi, punya persiapan, punya pelandasan, punya pembentukan, punya hal yang mewajibkan kepada rakyat untuk rakyat agar tunduk patuh terhadap undang-undang tersebut, ya. Hiya al-qanun, itu adalah qanun, undang-undang al-mulaffaq, yang tercampur min syara'i'a, dari syariat-syariat syatta yang beraneka ragam. Wa qawanini syatta, wa qawanini katsiratin, dan juga undang-undang yang banyak, undang-undang lain yang banyak, impor dari Amerika, dari Belanda, dari Inggris, gitu, campur, ya. Kal qanuni al-faransi, semisal undang-undang Prancis, ya. Wal qanuni al-amriki, undang-undang Amerika. Wal qanuni al-britani, undang-undang Inggris. Wal qanun Hollandi, enggak ada ya, enggak disebutin lu sih, qanun Hollandi. Konon Hollandi enggak ada ya. Ya kurang lebih diwakili. Ya, itu ya. Kalau kita sebut konon Hollandi, ada yang panas. Ya, ada yang panas. Siapa yang panas? Ya itulah yang merasa tersinggung. Taib barakallahu fikum. Ya. Taib, mana lagi tadi? Wa ghairiha min al-qawanin, dan yang lainnya dari undang-undang yang undang-undang yang lainnya. Wa min madahibi ba'dil bid'iyyin, dan juga dia dari madhab-madhab ahli bid'ah, ya, al-muntasibin, yang mereka menisbatkan diri, mengaku-ngaku ila syari'ati, ya, menisbatkan diri kepada syariat. Wa ghairi dalik, dan yang lainnya. Lanjut Rafi. Muhayya'atun mukammilatun maftuhatul abwabi wan nazu ilaiha asrabun. Isra itu maf'ul mutlaq, isra sarab, isra asrabin. Baik, kemudian kata Syekh Al-Fihri di sini, fa hadhihi al-mahakimu al-an, maka mahkamah-mahkamah saat ini, ya, mahkamah-mahkamah ini al-an saat ini, fikasirin min amsaril Islam, ya, di banyak, ya, negeri-negeri penjuru-penjuru Islam, ya, muhayyaatun, ini sudah tersedia ini hukum-hukum ini, ya, antum ke negeri mana, Malaysia, negeri Islam, sana sudah tersedia undang-undang Briton, kemana lagi, ke Uni Emirat Arab, waduh, apalagi itu, ya. Mukammilatun, sudah sempurna, maftuhatul abwab, sudah terbuka pintu-pintunya. Wan nasu ilaiha, dan orang-orang masyarakat menuju ke pintu-pintu tersebut, ya, asrabun isras asrabin, berbondong-bondong dengan segera masuk ke pintu-pintu konun tersebut. Ya, terus lanjut. Ya, mislahu. Nah, kemudian kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, yahkumu hukamuha, yang para hukam, pemerintah-pemerintah di negeri-negeri Islam tersebut berhukum dengan undang-undang buatan manusia tadi. Mereka berhukum bainahum, ya, berhukum dengan undang-undang positif tersebut menjadi landasan di antara mereka. Bima yukhalifu hukma sunnati wal kitabi, ya, dengan menyelisih hukum Al-Quran dan sunnah min ahkami dzalikal qanun, ya, dari hukum-hukum undang-undang positif tersebut. Bahkan tulzimuhum, mereka mewajibkan, mengilzam, mewajibkan masyarakatnya untuk berhukum dengan undang-undang tersebut. Wa tuqirruhum alai wa tuhattimuhu alaihim, mereka menetapkan dan juga mengharuskan rakyatnya untuk berhukum dengan konon tersebut, dengan undang-undang positif tersebut. Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, fa ayyu kufrin fawqa hadzal kufri, maka kekufuran mana yang lebih dahsyat daripada kekufuran ini, yang lebih tinggi daripada kekufuran ini? Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, guru Syekh bin Baz. Wa ayyu munaqadatin li syahadati, dan pembatal Islam yang mana yang lebih besar daripada pembatal Islam ini, yaitu pembatal Islam, pembatal terhadap syahadat bi anna Muhammadan Rasulullah, ya, ba'da hadhihi al-munaqadah, ya, setelah yang lebih pembatal Islam yang mana yang lebih membatalkan syahadat anna Muhammadan Rasulullah setelah pembatal ini, ya, yaitu dalam keadaan tidak meyakini hukum yang dibawa oleh Rasulullah itu adalah yang terbaik, ya, dan tidak menerapkan hukum yang dibawa oleh Rasulullah SAW. Intaha, selesai kutipan ini dari buku Tahkimul Qawanin halaman 6. Ini juga ada di Majmu' Fatawa, lahu Majmu' Fatawa beliau, yaitu Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahimahullah. Nah, berikutnya terpatal dibaca sini, ya. Fikri, baca Fikri. Baik, kata beliau juga, maksud Syekh Muhammad bin Ibrahim, qawanin, undang-undang buatan manusia itulah kekufuran yang dapat mengeluarkan pelakunya dari Islam, dari agama Islam. Lanjut. Yaitu keyakinan bahwa undang-undang tersebut adalah hakimah, adalah hakim, pemberi keputusan, sa'iqah, dan sa'iqah, boleh-boleh saja, artinya disetujui gitu. Terus a'zoma, ya, bahkan sebagian mereka berpendapat bahwa undang-undang itu, undang-undang konun tersebut itu a'zoma, ya, yang lebih agung dibandingkan dengan hukum manapun. Allah musta'an, ya, mereka sampai mengatakan ini harga mati, ini final. Sebagian mereka berpendapat demikian, sampai mereka rela berperang. Siapa saja yang mau mengganti undang-undangnya, siapa yang mau ganti, kita gebuk, kita lawan, ini final, harga mati, ya. Mungkin ada yang berkata seperti itu, mungkin, ya. Ada enggak? Enggak tahu kan? Mungkin ada, ya. Syekh Abdul Rahim, mungkin ada, ya. Allah musta'an. Ya, ya. Mana lagi tadi? Lanjut lagi Fikri. Masya Allah. Kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, maka mereka telah membatalkan syahadat Muhammad Rasulullah dan la ilaha illallah. Mereka membatalkan juga, ya, dengan berhukum dengan selain hukum Allah. Ini kata Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ya. Lanjut lagi. Nah, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, karena diantara makna syahadat la ilaha illallah, maknanya adalah la muta'a ghairullahi, tidak ada yang ditaati, ya, selain Allah, hanya Allah yang ditaati. Nah, kama annahum naqaduha bi ibadati ghairillah, Kalau mereka taat kepada selain Allah, taat kepada qanun, undang-undang positif, itu sebagaimana mereka membatalkan syahadat tersebut, ya. Seperti mereka beribadah pada selain Allah. Harusnya hukum diberikan kepada Allah, innal hukmu illa lillah. Terus lanjut. Taib. Adapun wa amman ladzi qila fihi, adapun ya pendapat Ibn Abbas yang dikatakan bahwasanya yang berhukum dengan selain hukum Allah adalah kufrun duna kufrin, kekufuran ya yang tidak menyebabkan kufur akbar, artinya hanya kufur asghar, itu idza hakama ila ghairillah, itu jika ya dia berhukum kepada selain hukum Allah, ma'tiqadin, itu disertai dengan keyakinan annahu asin, dia bermaksiat ya, dia bermaksiat ketika sedang menjalankan hukum selain hukum Allah ya. Ada enggak? Ada mungkin ya, ada mungkin. Kan saya pekan lalu berikan sampel, misalkan di parlemen ini yang siapa ini yang bela Islam, ada ya, misalkan PKS, misalkan PKS. PKS kan itu usat-usat semua tuh, mayo. Usat-usat di Libya itu, ya. Di Libya itu usat sunnah itu alumni Libya banyak. Ya. Usat sunnah banyak di alumni Libya. Mau yang ngisi radio ini, TV itu banyak alumni Libya. Guru-guru mereka itu kalau orang Indonesia adalah orang-orang PKS. Ada yang ketua cabang Pasar Minggu. Ada yang anggota Dewan Syura PKS, ada yang ketua Majelis Pertimbangan Dewan Syura PKS, ada yang anggota biasa PKS, dokter-dokter PKS, ya. Nah, ada Ustadz Musleh Abdul Karim, ya. Ustadz Salim Segaf Al Jufri, itu guru-gurunya Ustadz Sunnah di Libya itu ya. Nah, ini apabila PKS misalkan jadi pemimpin gitu ya, menang gitu. Wah. Mereka menguasai parlemen. Mereka jadi presiden, taruhlah siapa ustadznya jadi presiden gitu. Mereka pasti ketar-ketir juga kalau diminta untuk berhukum dengan hukum Allah dan membuang jauh-jauh undang-undang tagut. Ya. Ketar-ketir enggak? Ketar-ketir. Ketar-ketir. Sama kayak dulu Bung Karno mengkhianati ulama-ulama Islam dengan menghapus 7 kata di Piagam Jakarta yang harusnya menjadi landasan dasar negara kita. 7 poin itu adalah 7 poin syariat. Ketar-ketir Bung Karno. Gak mau, dia bilangnya iya-iya pas deklarasi gak ada lagi kata itu. Ya. Merasa dikhianatilah. Kan begitu? Namun ini juga di PKS mungkin ketar-ketir. Akhirnya dia nerapin lah apa itu namanya? Undang-undang Hollandi itu ya. Nah, jangan sebut merek lah. Nah, undang-undang Hollandi itu. Ya. Ini dokter-dokter mereka ini kan. Maka mereka mungkin ya, akan beri keyakinan hukum Allah yang terbaik. Pasti begitu ya. Kurang lebih ya. Hukum Togut Hollandi itu adalah buruk. Dia meyakini dia adalah maksiat. Kan begitu? Oh, dia belajar kok syariah, kok jadi dosen di Libya kok ya. Nah, ada yang jadi dosen tafsir di Libya lagi. Nah. Taibar kalau begitu. Nah, dia akan meyakini dia sedang bermaksiat. Nah, yang seperti ini ya, jangankan Syekh bin Bas, Syekh Muhammad bin Ibrahim aja menyatakan dia ini yang sepertinya kufrun duna kufrin. Paham gak sini? Ini ada kemungkinan. Ya. Tapi barakallahu fikum. Kalau yang lain gimana? Bukan selain yang PKS tadi disebutnya. Yang lain. Ya kata Syekh bin Bas tadi di awal, lihat di halaman 125 tadi. Dugaan kita kepada mereka, walaupun mereka tidak mengumandangkan bahwasanya mereka menghalalkan hukum tagut, menganggap hukum tagut yang terbaik atau menganggap boleh-boleh saja. Kata Syekh bin Bas, tetap mesti sangka buruk, berburuk sangka kepada mereka. Kata Syekh bin Bas, adzannu fihim asyarru wal kufru. dugaan kita ke mereka adalah dugaan keburukan, bukan doa, dugaan kebaikan. Oh, dia pemimpin bercahaya, dia adalah pemimpin kita, bukan kayak begitu. Allah musta'an. Tidak ada ulama-ulama yang muji-puji pemimpin yang berhukum dengan syariat hukum Allah. Tidak ada. Ya, kayak gitu-gitu dipuji-puji. Tidak ada kayak gitu. Allah musta'an. Tapi barakallahu fikum. Mana lagi tadi? Hah? Baca lagi pikir. Wa amal ladzi qila fihi kufrun duna kufrin. Ini udah ya. Allahu huwal haq. Terus lanjut. Wa anna hukmallahi huwal haq. Lanjut lagi, dan dia meyakini hukum Allah adalah yang benar. Lanjut, fahadal ladzi yasduru minhu al-marrata, bukan marrotu. Nah, berikutnya. Ya, kata Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ya, fahadal ladzi yasduru minhu. Ah, ini tapi ada syaratnya juga nih kata Syekh Muhammad bin Ibrahim. Berat juga ini. Ha. Itu tadi yang PKS-PKS itu pun juga kena ini sama Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ya. Itu yang berhukum dengan syariat hukum Allah pemimpin yang tidak kafir dalam keadaan dia menyatakan dia tetap bermaksiat hukum Allah yang hak. Dia salah dia bermaksiat, itu kalau yasduru minhu al-marrah. Itu kalau dia muncul dari dia hukum-hukum syariat Allah, kebijakan hukum syariat Allah, itu sesekali aja gitu. Dan semisalnya. Hah? Bukan doyan. Bukan doyan ya ikhwah. Ini kalau kata Syekh Muhammad bin Ibrahim. Ya. Amal ladzi ja'ala qawanina bitartibin wa takhdi'in. Adapun orang-orang yang menjadikan undang-undang positif tersebut dengan tartib, dengan susunannya, emang dirancang, wa takhdi'in, wah dengan penuh penduduk, ketundukan, ya, kita hanya tunduk kepada konstitusi, kata dia. Allah musta'an. Konstitusi di atas segalanya. Ada orang jahil ngomong begitu di TV dulu, di ILC. Ya, ada orang jahil seperti itu. Ya. Gak percaya? Ada nyata. Searching aja di Google kata kuncinya itu. Konstitusi di atas segalanya kata dia itu. Na'udzubillah. Siapa itu yang ngomong? Ada. Ngomong di ILC lagi. Ya. Iya dan billah. Di ILC atau apa ya? Pokoknya nyata itu. Di TV lah. Ya. Saya gak punya TV. Kan videonya ada tuh. Di Facebook. Beredar. Ya. Ya, yang menjadikan konon undang-undang positif dengan tartib, dengan susunan rapi, dengan takdi, dengan penuh ketundukan, fahuwa kufur, fahuwa kafara. Maka yang seperti ini dia kufur. Ya, lanjut fikri, wa in qalu akhtana gitu. Masya Allah. Walaupun dia mengatakan ini yang doyan ini, ya, yang dia berhukum dengan syariat hukum Allah dengan tartib, dengan penuh ketundukan, jadi undang-undang dia itu kata Syekh Muhammad bin Ibrahim kufur. Ya, walaupun dia menyatakan iya kami salah berhukum dengan syariat hukum Allah, apalagi dan dia menyatakan apa hukum syar'i adalu, hukum syariat yang lebih adil. Masya Allah. Ya. Ini tahkimul qawanin nih. Antum baru baca penggalan di sini. Gimana? Siap mau baca buku ini? Lanjut lagi pikir. Fa farqun bukan fa farraqa. Fa farqun bainal muqarrari wal musbati wal marji'i. Terus nah, ya. Kemudian kata Syekh Muhammad bin Ibrahim, maka perbedaan antara ya undang-undang qawanin, undang-undang positif buatan manusia tersebut yang mukarrar, ya, yang sudah jadi landasan, yang musbat, yang sudah menjadi ketetapan, Wal marji yang sudah menjadi rujukan, ya, referensi dalam berhukum, ya, ini beda dengan orang yang sesekali berhukum dengan selain hukum Allah. Ja'aluhu wal marji, ya, yang dia malah menjadikan hukum selain hukum Allah tersebut memang landasan dia. Fahada kufrun nakilun anil millah, maka adalah kekufuran yang mengeluarkan dia dari agama Islam. Ya. Terus lanjut pikir, wasu'ila. Nah, ini ada pertanyaan nih, cakep ini pertanyaannya. Tadi kan Syekh Muhammad bin Ibrahim menyatakan wajib hijrah, ya. Wajib hijrah itu sesuai dengan kemampuan. Ya. Kalau enggak mampu ya udah di Saudi beri koma setahun 200 juta. Enggak mampu ya udah. 200 juta. Satu orang itu. Kalau antum bawa keluarga banyak berapa itu? Beri koma. Ainur mengungsi hijrah Saudi. Ya, kena tuh anaknya semua tuh Ainur. Aufa. Siapa? Arah, yang kecil siapa? Tiga istrinya. Istrinya berapa? Tiga juga. Wah, ngayal dia. Lagi ngayal. Udah kayak sopir tuh ditanyain poluan. Aduh. Ya. Berapa Ainur? Setahun 1 miliar ya. Bayar iqamah tok. Enggak sanggup ya. Hah? Susah. Ya. Susah. Ya udah berarti gugur kemampuan. Nah, Syekh Muhammad bin Ibrahim ditanya, "Hal tajibul hijratu min biladil muslimin allati yahkumu fiha bil qanuni?" Apakah wajib hijrah menuju negeri Islam yang di sana apakah wajib berhijrah dari negeri kaum negeri muslimin yang di negeri tersebut malah berhukum dengan hukum konun undang-undang positif. Lanjut pikir. Wala guyirat. Iya, guyirat. Wala guyirat pada ibu al-hijrat. Walaupun itu bifusul, bifusul kufri. Bifusul kufri wa duhurihi. Wa duhurihi tadi ibu kufri. Baik. Ya, maka saya menjawab al-baladu allati. Nah, kalau di Al-Qur'an dengan mudzakkar balad, la uqsimu bihadza al-balad, bukan bihadhihi, ya. Bihadza. Berarti kalau di Al-Qur'an ya al-balad itu mudzakkar. Namun dalam sisi lughah kalaupun dia mudzakkar, mudzakkarnya apa, hakiki apa bukan? Bukan. Nah, maka dia boleh dimuannaskan. Baik. Maka di sini Syekh Muhammad bin Ibrahim menjawab dengan allati. Ya. Ya, isi mausulnya dengan allati. Al-baladul lati, maka negeri yang yahkumu fiha bil qunun, yang berhukum dengan qunun di negeri tersebut, laisat balada islamin. Itu bukan negeri Islam. Tajibul hijratu minha, wajib berhijrah dari negeri tersebut kalau mampu. Wah, ada tuh hijrah ke ISIS. Nah, ISIS itu Khawarij ya, Pak. Bu, negeri Khawarij. Bukan negeri Islam. ISIS negeri Khawarij. Ya. Itu pun enggak ada wujudnya. Mana negerinya, di mana? Di mana? Di Suriah. Nah. Di mana? Maka ISIS itu ya negara Khawarij. Daesh itu negara Khawarij. Mereka serampangan mengkafirkan kaum muslimin. Ya. Gak ada ulamanya. Gak ada ulamanya. Yang ada juhala. Gak ada ulamanya. Makanya kalau bersikap itu mesti ada ulamanya. Ya. Al-barokah ma'akabirikum. Keberkahan itu bersama ulama kibar. Gak ada ulama kibar yang dukung ISIS. Gak ada. Ya. Ya. Maka ISIS negeri Khawarij. Bukan negeri ya syari'i. Baik. Karena Ya, ada orang yang ingin lari dari Murji'ah jatuh ke Khawarij betulan. Akhirnya mereka nyangsang ke ISIS. ISIS itu bukan negeri syariat Islam, negeri Khawarij, sekumpulan para Khawarij. Ya, mesti ditahdir ya, ISIS tersebut. Ya, saya pernah lihat di medsos ada orang-orang yang simpatisan ISIS, Allah musta'an. Ya, tahdir kasih tahu. Ya. Kadzalika idza dhaharat alwasaniyatu, demikian pula jika di negeri tersebut nampak wasaniyah, penyembahan terhadap berhala. Waduh. Ya. Min ghairi nakirin, tanpa ada pengingkaran. Malah di apa? Diakui Allah musta'an. Toleransi agama yang diakui di negara kami adalah, loh, diakui, enggak boleh kita mengakui. Kalau dikatakan agama selain Islam dari agama-agama kafir yang ada di Indonesia adalah kafir Kristen, kafir Katolik, kafir Hindu, kafir Buddha, kemarin sore kafir Konghucu. Nah, gitu kalau anak antum belajar PKN. Ya enggak? Iya, kalau enggak gawat tuh. Agama yang diakui di negara kita nanti menghantarkan anak-anak kepada pengakuan juga. Ya. Makanya diksinya itu harus ada ingkar kepada kekufuran. Ajarin anak-anak. Selain Islam dari agama-agama kafir yang ada di Indonesia adalah kafir Katolik, kafir Protestan, kafir Hindu, kafir Buddha, kafir Konghucu, mereka semua kafir, penghuni pemeluknya kafir, mereka masuk neraka nanti selama-lamanya kalau mereka mati di atas kekafiran tersebut. Baru tuh PKN tuh, toh. Iya. Ini wujud pengamalan ayat yakfur bitaghut wa yu'min billah. Faqad istamsaka bihi wa tulus qalan tisamalah. Inna dina indallahi al-Islam. Wa may yabtaghi ghayra al-Islam dinan fala yuqbala minhu wa huwa fil akhirati minal khasirin. Wah, mantap itu. Ya. Nah, sekolah mana tuh yang ngajarin kayak gitu? Sekolah sunnah mesti kayak gitu. Ya, susah ntar diinvestigasi sama Dinas. Nah, ya Allah musta'an. Ya. Semoga Allah hancurkan para tauhid tersebut, ya, sehingga berganti dengan syariat Islam. Ya, Allah gantikan dengan yang lebih baik, insyaAllah. Tauhid di sini maksudnya hukum selain hukum Allah itu, ya. Semoga Allah gantikan. Mana lagi tadi? Fatajibu al-hijratu walahu hirat, dan tidak dirubah. Ya, nampak penyembahan terhadap berhala dan tidak dirubah, tanpa pengingkaran dan tidak dirubah. Tidak ada upaya bahkan. Wajib hijrah. Fal kufru bi fushul kufri. Maka kekufuran bi fushu, apa fushu? Pernah dengar hadis enggak? Afshus salat bainakum, apa artinya? Sebarkanlah. Nah, ini. Fal kufru, maka kekufuran bi fushul kufri, dengan tersebarnya maraknya kekufuran. Ya, waduhurihi, dan nampaknya kekufuran di suatu negeri, berarti hadihi balad kufur. Berarti negeri tersebut kalau kekufuran merajalela, kalau kekufuran itu merebak, berarti negeri itu adalah negeri negeri kufur. Oh, tapi ada adat kok. Oh, kalau ada adat itu bukan negeri Islam. Kata Syekh Saleh Al-Syekh di syarah usul salasah, ketika menjelaskan tentang hijrah, Syekh Saleh Al-Syekh, ya, bukunya saya punya di rumah, kalau gak percaya nanti saya kirim ke grup. Beli makanya itu, baca syarah usul salasah. Loh, bukannya Nabi SAW kalau mau nyerang negeri itu dengerin azan dulu, kalau gak ada azan serang, kalau ada tahan, berarti ada orang Islam gitu. Kata Syekh Saleh Al-Syekh, iya, di masa Rasulullah kalau ada adat negeri Islam, berarti kalau mereka Islam, mereka tidak melakukan kesyirikan. Ya, Karena praktek kesyirikan dalam Islam menyembah kubur itu terjadi pada abad keempat ketika Bani Fatimiyah dari kalangan Syiah Rafidhah menyembah kuburan. Nah, di masa Rasulullah kalau ada negeri yang menegakkan adat, kampung-kampung itu negeri Islam, mereka bertauhid, meninggalkan kesyirikan. Kalau negeri sekarang kumandang adat Allahu Akbar, Allahu Akbar, pesugihan juga, larung saji juga, ngasih tumbal juga, sedekah laut juga. Nih 10 syuro nih. Ya. Ngerek-ngerek kebo, kayak selamat juga. Ya. Allah musta'an. Datang ke Mbak Priok juga, ngasih ibadah ke Nyi Roro Kidul, pulang dia jadi muadzin, dia yang adzan lagi. Dia bersyahadat la ilaha illallah. Jadi Islam lagi enggak? Enggak, kalau dia tobat dari kesyirikan dia. Makanya kata para ulama makna ayat fa in tabu wa aqamu shalawat wa zakata ikhwanukum fid din. Jika mereka tobat, fa in tabu, jika mereka tobat, tobat dari apa? Dari kesyirikan mereka. Meyakini perbuatan mereka kufur, meyakini ibadah hanya diberikan kepada Allah. Kalau mereka tobat dari kesyirikan, menegakkan sholat, menunaikan zakat, fa ikhwanukum fid din, maka mereka saudara kalian dalam agama, baru mereka muslim. Barakallahu fiik. Benar lagi tadi. Ya, itu ya, kata si Saleh Husain. Ya, maka kalau zaman sekarang tidak sama sekali mengindikasikan atau menunjukkan negeri tersebut adalah negeri muslim, hanya sekedar ada azan. Ya. Kenapa? Karena banyak kaum muslimin sekarang kuburiyun. Kuburiyun. Ya, ini kan enggak perlu saya ceritain, antum yang paling tahulah fenomena ini. Masjid-masjid keramat. Masjid-masjid keramat itu di masjid lagi praktek kesyirikannya. Ini ada si Anwar nih, orang Gresik. Ada dua kuburan angker di situ, masjid di situ. Ya. Enggak tahu lagi. Pura-pura dia. Ya, Allah musta'an. Mana lagi tadi? Ya. Amma idza kana qad yahkumu biha. Ini ya. Udah malam ini ya. Jam berapa sih? Allah. Ya cukup dulu ya. Sampai sini dulu ya. Nanti kita lanjutkan lagi deh. Ya. Soalnya saya tergantung Pak Edi lah. Pak Edi kok kayaknya udah ngantuk. Beliau ketua panitia kajian ya. Ya udah, berangkat aja deh. Kalau Pak Edi bilang terus, terus. Pak Edi bilang stop juga terus. Wabillahi taufiq wassallallahu ala nabiyyina wa sayyidina Muhammadin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi